Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kembali kita akan membacakan kitab Bulughul Maram. Pertemuan terakhir yang kita bahas adalah halal haram wanita yang sedang haid, dan sebenarnya itu belum selesai. Insyaallah di kesempatan kali ini akan kita tambahkan, baru kemudian kita membahas tema yang tadi disampaikan dalam pengumuman, hukum seputar nifas. Hadis yang akan kita baca adalah hadis nomor 148, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang larangan wanita haid melakukan tawaf. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, lamma ji'na Sarifa, ketika kami bersama satu rombongan berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan haji wada. Haji wada itu apa? Haji perpisahan. Dan Nabi SAW hanya melakukan haji sekali seumur hidup beliau, sementara beliau umroh berapa kali? Berapa kali umroh Nabi SAW? 4 kali. Beliau haji sekali, umrohnya 4 kali. Ketika Nabi SAW bersama rombongan para sahabat tiba di daerah Sarif. Di manakah daerah Sarif? Daerah Sarif adalah sebuah lembah yang berada di utara kota Mekah. Jarak antara Sarif dengan kota Mekah dari arah Tan'im itu kurang lebih 10 kilo. Kurang lebih 10 kilo. Di situ ada waduk, ya, ada lembah, ada airnya. Wa mazari' saghirah, dan ada beberapa tanaman-tanaman kecil. Sekarang sudah menjadi perkampungan yang banyak bangunannya di daerah Sarif. Jarak 10 kilo sebelum masuk kota Mekah dari arah utara. Berarti apakah sudah berada di wilayah Tanah Haram? Sudah. Karena Aisyah datang dari Madinah, rombongan Nabi SAW datang dari Madinah, dan miqatnya penduduk Madinah adalah di Zulhulaifah, Abyar Ali atau Bir Ali. Jarak antara Zulhulaifah dengan Madinah kurang lebih 450 kilo. Berarti Sarif sudah berada di wilayah kota, atau sudah berada di wilayah Tanah Suci. Kemudian Aisyah mengalami haid ketika sampai di kota Sarif, sampai di daerah Sarif. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Aisyah masuk ke kemahnya. Jadi mereka singgah di Sarif, kemudian membuat tenda. Aisyah masuk ke dalam kemahnya dan beliau nangis. Kemudian Nabi SAW menemui Aisyah, lalu beliau bertanya, anafisti, apakah kamu mengalami haid? Faqalat, na'am, betul. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi fil baitil atiq. If'ali ma yaf'alul hajj, silakan lakukan apapun sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah haji. Ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari Muslim fi haditsin, dalam hadis yang cukup panjang. Dalam riwayat yang lebih lengkap, ketika Aisyah menangis disebabkan karena beliau haid dan wanita itu sedih ketika sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah, ternyata haid. Kemudian Nabi SAW menenangkan Aisyah dengan mengatakan, fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Tidak perlu sedih, karena haid adalah ketetapan yang Allah tetapkan untuk putri Adam. Fa'ali ma yaf'alul hajj. Maka silakan kamu lakukan apapun sebagaimana dilakukan oleh jamaah haji, ghaira allatatufi bil baiti hatta tathuri. Tapi kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Karena itulah ketika wanita haid, dia dituntut untuk ridha terhadap kondisi yang dia alami. Sehingga bisa jadi dia sedih karena enggak bisa puasa, dia sedih karena enggak bisa umroh bareng dengan yang lain. Tapi dia dituntut untuk ridha. Dan ridha ketika mengalami haid dalam kondisi sedang ibadah, ridha kepada takdir Allah, ini bagian dari ibadah. Makanya Nabi SAW memberikan motivasi kepada Aisyah radhiyallahu anha, tidak perlu sedih karena haid yang kamu alami hakikatnya adalah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh putri Adam. Dan ridha kepada ketetapan Allah itu ibadah tersendiri. Sehingga ada nilai pahalanya bagi wanita yang tidak bisa puasa Ramadan tapi tidak maksa. Akhirnya minum obat pencegah haid. Diharapkan kering, ternyata malah keluar banyak darah. Ada intervensi dengan obat-obatan sehingga mengganggu siklus haid, itu justru bisa merusak kondisi normal. Maka kadang haidnya jadi enggak teratur, bahkan diharapkan setelah minum obat kering malah keluar darah enggak berhenti-berhenti. Disebabkan adanya intervensi. Karena itu yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah bukan beliau menyarankan agar berusaha untuk menghentikan darah haidnya dengan mengkonsumsi obat-obatan, tapi yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ridha terhadap apa yang Allah putuskan, karena itu bagian dari ketetapan Allah untuk banati Adam, untuk putri Adam. Sedangkan masalah haid nanti ada solusi yang lain bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah haji atau umrah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa wanita haid boleh melakukan aktivitas apapun sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah haji atau umrah. Karena itu begitu masuk di batas mikot, begitu masuk di batas mikot, apakah wanita haid juga berniat untuk ihram? Apakah wanita haid juga berniat untuk ihram? Berniat untuk ihram. Baik, saya perlebar pembahasan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat, ada ibadah yang harus kita lakukan sebelum sholat. Apa itu Pak namanya? Apa itu? Thaharah. Ibadah yang harus kita lakukan sebelum sholat adalah thaharah. Sehingga ada ibadah pengantar ibadah. Contohnya thaharah sebagai syarat sah sholat. Ada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pengantar ibadah, berupa ibadah. Sebelum sholat orang harus suci dulu. Sebaliknya ada ibadah yang tidak ada pengantar ibadahnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Banyak ya. Puasa. Apa ibadah pengantar sebelum puasa? Enggak ada. Sehingga tidak perlu mandi dulu sebelum puasa, padusan, salam-salaman, minta maaf sebelum Ramadan. Ini semuanya enggak perlu. Karena tidak ada ibadah sebelum pelaksanaan puasa. Zakat. Apa ibadah yang disyariatkan sebelum zakat? Nah, enggak ada. Sehingga ketika orang sudah punya harta satu nisab, hartanya mencapai haul, maka dia boleh keluarkan zakatnya tanpa harus melakukan ibadah yang lain. Tapi kalau sholat, ini ibadah yang Allah berikan ibadah sebagai mukaddimahnya. Ibadah apa itu? Taharah. Haji dan umroh juga seperti itu. Sebelum melakukan haji dan umroh, maka orang harus melakukan syarat haji dan umroh. Apa syaratnya? Dia harus dalam kondisi berihram. Dia harus dalam kondisi berihram. Nah, ihram itu ditandai dengan adanya niat. Niat dalam hati untuk berihram. Nah, niat ihram wajib dilakukan menjelang masuk miqat atau ketika di dalam miqat. Karena itu kalau sudah melewati miqat dan dia belum niat ihram, harus balik lagi ke miqat. Sesudah masuk miqat, dia belum niat ihram, maka harus balik lagi ke miqat. Apa sih miqat itu, Pak? Ka'bah berada di kota Mekah paling tengah. Untuk memuliakan Ka'bah, Allah kasih wilayah di sekitaran Ka'bah tanah suci sebagai bentuk penghormatan bagi Ka'bah. Sehingga untuk bisa masuk ke dalam wilayah Ka'bah, orang sudah harus persiapan jauh sebelum ke Ka'bah sebagai bentuk penghormatan kepada apa? Ka'bah. Nah, sebelum orang masuk ke Ka'bah, mendekat ke Ka'bah, melewati batas wilayah ini. Nah, batas wilayah ini namanya batas tanah haram, yang disebut dengan Haddul Haram. Nah, di titik-titik Haddul Haram ini ada miqat. Siapa yang menetapkan miqat itu? Yang menetapkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang menetapkan batas tanah haram itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Jadi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah wilayah tanah haram dari mulai ini sampai ini, beliau tetapkan batas itu. Kemudian di titik-titik tertentu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan itu sebagai miqat. Penduduk ini kalau mau masuk ke wilayah tanah haram, maka miqatnya di sini. Penduduk yang sini kalau mau masuk wilayah tanah haram, miqatnya di sini, dan begitu seterusnya. Baik. Jamaah di belakang Allah taala, pesawat yang datang dari Indonesia, jika dia landing di Madinah, maka tidak melewati batas wilayah tanah haram. Karena langsung nyerong ke utara. Langsung nyerong ke utara. Tapi kalau dia landing Jeddah, kalau dia landing Jeddah, melewati batas tanah haram. Sehingga dia berada di atas tanah haram. Kemudian landing Jeddah. Secara geografis Indonesia berada di timur, agak selatan. Kemudian Jeddah berada di sebelah baratnya kota Mekah, sebelah baratnya wilayah tanah haram. Sehingga ketika pesawat itu datang, dia melewati di atas tanah haram. Betul bahwasanya Jeddah itu di luar tanah haram. Kota Jeddah itu di luar tanah haram. Pertanyaannya begini, bagi jamaah haji atau umroh yang mendarat di Jeddah, bolehkah mengambil miqat di Jeddah? Karena kan Jeddah di luar tanah haram. Anda kalau keluar kota Mekah menuju Jeddah, kan nanti ada gapura ya. Gapura itu gambar bentuknya seperti rehan. Rehan ya. Apa itu rehan, Pak? Tempat Quran. Tempat Quran ya, yang kayak gini itu gapura kayak gini. Lihat nggak, Pak? Atau turu, Pak? Ya, tinggal turu ya. Nah, biasanya sudah jamaah itu kalau sudah di atas bis adem mesti turu ya. Ngerti-ngerti sampai kornis. Mangan bakso Mangudin. Nah, begitu Anda keluar dari kota Mekah menuju Jeddah, nanti melewati gapura rehan ini. Nah, gapura itu adalah Haddul Haram, batas tanah haram. Di luar itu masuk kota Jeddah, dia di luar tanah haram. Di dalam itu adalah wilayah kota Mekah, masuk wilayah tanah haram. Sehingga orang yang berada di bandara Jeddah itu dia sedang berada di luar tanah haram. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah orang itu ngambil miqat di Jeddah kalau dia datang dari Indonesia? Jawabannya, andaikan dia itu datang dari arah barat, dari Mesir atau dari Sudan atau negara-negara Afrika yang lainnya, mendarat di Jeddah, ngambil mikot di Jeddah, mungkin enggak masalah. Kenapa? Karena tidak melewati batas mikot. Tapi kalau dari Indonesia masuk mikot, keluar mikot, terus mendarat. Padahal syarat kalau orang dalam kondisi mau umroh, begitu masuk mikot wajib sudah punya niat ihram. Karena itu para ulama mengatakan jamaah Indonesia yang masuk mikot terus keluar mikot mendarat di Jeddah dan dia belum punya niat untuk ihram, wajib bayar dam. Dan pelanggaran ini banyak dilanggar. Pelanggaran ini banyak dilanggar, terutama untuk travel-travel umroh yang tidak kenal sunnah. Akhirnya apa? Mereka tidak persiapan. Kain ihramnya disimpan di bagasi. Ketemunya waktu di Jeddah, salin di Jeddah. Ya sudah, silakan Anda berangkat untuk menuju kota Mekah, tapi ingat nanti bayar dam. Cuman karena travelnya enggak mengarahkan, ya Rano sing bayar dam, Pak. Wallahu a'lam, bisa jadi umrohnya batal. Sayang ya, karena dia sudah keluar biaya banyak, tenaga banyak, tapi ternyata umrohnya batal karena dia melewati mikot dan dia tidak membayar, dan dia tidak dalam kondisi punya niat untuk ihram. Baik. Pelanggaran yang serupa terjadi pada jamaah umroh yang sedang haid. Haidnya di Madinah. Haidnya di Madinah. Lalu dia ikut rombongan sampai keberangkatan umroh, ternyata belum suci. Dia ikut rombongan satu bis, mampir di Dzul Hulaifah, di Bir Ali. Sebenarnya istilah Bir Ali ini dikritik oleh para ulama karena ini yang memberi nama Bir Ali adalah orang Syiah. Yang memberi nama dengan nama Bir Ali itu orang Syiah, dan Ahlussunnah gak usah ikut-ikutan nama yang diberikan oleh Syiah. Nama yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah Dzul Hulaifah. Sampai di Dzul Hulaifah, Hulaifah itu artinya pohon ya, pohon namanya Dzul Hulaifah. Nah dulu di situ banyak pohon Dzul Hulaifah, banyak pohon Hulaif, sehingga dinamakan Dzul Hulaifah. Sampai di daerah Dzul Hulaifah, mereka mengambil mikot. Wanita haid merasa, saya kan dalam kondisi haid, dan orang yang haid tidak boleh umroh. Akhirnya dia enggak punya niat. Nanti niatnya dia kalau sudah suci di kota Mekah, keluar ke Tan'im yang jaraknya 5 kilo, ngambil mikot di Tan'im, terus umroh. Berarti dia masuk wilayah tanah suci tanpa punya niat, tanpa punya niat ihram. Apa ini pelanggarannya sama seperti yang pertama tadi? Terus gimana Pak? Wajib bagi wanita haid ketika masuk Dzul Hulaifah punya niat ihram. Lu kan dia haid, bukan syarat ihram harus suci dari hadas besar maupun kecil. Sehingga orang yang punya hadas ihram boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Sebagaimana bukan syarat puasa harus suci dari hadas besar maupun kecil. Orang puasa dalam kondisi junub boleh enggak? Nanti dulu ya. Jika yang dimaksud adalah dia belum mandi, boleh sah. Misalnya ya, junubnya malam hari. Bangun 5 menit sebelum subuh. Bangun 5 menit sebelum subuh. Jadi teriakan imsak sudah terdengar raung-raung di mana-mana, dia gek tangi kedadaban ya. Pertanyaannya, makan sahur atau mandi? Kalau dia mandi enggak sempat sahur, kalau dia sahur masuk subuh belum mandi. Maka pertanyaannya, makan sahur atau mandi? Ya? Sahur atau mandi? Yakin sahur? Yakin. Kenapa sahur? Syarat puasa itu sahur. Sunnahnya puasa harus sahur. Baik. Orang masuk subuh dalam kondisi belum mandi junub, puasanya sah atau tidak? Sah. Kenapa sah? Nabi SAW pernah melakukan itu. Beliau malam hari kumpul bersama istrinya, lalu sampai subuh beliau belum mandi. Kemudian setelah itu beliau puasa. Beliau mandi, sholat subuh, terus beliau puasa. Nah, inilah yang menjadi penjelasan bahwa dalam puasa tidak disyaratkan harus suci dari hadas, baik besar maupun kecil. Tapi bukan berarti boleh hubungan badan ketika sedang puasa, batal puasanya dan wajib bayar kafaroh. Yang saya maksud adalah melanjutkan hadas sebelum masuk subuh. Contoh yang lain, wanita haid suci di malam hari, misalnya jam 3:30 dia bangun atau jam 4 dia bangun dalam kondisi sudah kering, gak keluar darah. Jam 4 bangun, kondisi sudah kering, gak keluar darah. Iki nek adus subuh jam 4:15 ora sempet sahur. Tapi nek ra adus sahur, berarti nanti masuk waktu subuh dalam kondisi belum mandi. Akhirnya dia mikir, aku kan durung mandi haid, berarti ra entuk poso. Akhirnya ra poso, Pak. Apa hukumnya? Dosa. Wanita ini berdosa. Kenapa? Dia berkewajiban puasa tapi tidak berniat puasa. Lo kan tadi belum mandi. Jawabannya bukan syarat. Ketika orang berpuasa harus dalam kondisi suci dari hadas. Yang penting kamu sudah bersih dari hadas atau bersih dari haid, sudah putus haidnya. Nah, kalaupun belum mandi tidak disyaratkan atau diperbolehkan meskipun sudah masuk waktu subuh. Sehingga silakan sahur, kemudian nanti selesai sahur terus mandi dan masuk waktu subuh dalam kondisi apa? Dalam kondisi masih hadas, kemudian lanjutkan puasa setelah mandi. Wallahu a'lam. Baik. Nah, ini juga sama ya. Wanita haid tadi ketika masuk ke mikot wajib apa? Niat ihram. Wajib niat ihram. Apakah wanita perlu ganti pakaian ihram? Apakah perlu ganti pakaian ihram? Tidak. Yang harus berpakaian ihram khusus laki-laki. Kalau wanita enggak perlu. Sehingga kalau dia bertanya, "Loh, Pak Ustaz, kalau saya ihram sambil keluar darah haid menggunakan pembalut terus gimana?" Enggak masalah. Karena bukan syarat ihram harus suci dari hadas dan harus suci dari najis. Orang kalau ihram harus suci dari hadas, berarti selama dari Dzulhulaifah sampai Mekah 5 jam rentok ngentut, wah itu bahaya ya. Enggak mungkin orang sanggup. Sehingga tidak disyaratkan harus suci dari hadas. Orang ketika berangkat dari Madinah menuju Mekah, mampir di tempat singgah. Misalnya di Wadi Qudai. Di situ singgah, makan, ke toilet, boleh enggak buang air? Loh, kamu nanti batal loh ihrammu. Kan buang air. Tidak batal. Karena bukan syarat ketika ihram harus suci dari hadas. Mafhum ini ya? Maka enggak masalah dia keluar darah, dia pakai pembalut dalam kondisi dia berihram. Nah, nanti sesampainya di kota Mekah ke hotel, belum suci, belum suci. Yang lain biarlah berangkat. Silakan yang lain rombongan berangkat sesuai jadwal, dipimpin oleh pimpinan rombongan. Sehingga yang lain umroh, tapi dia tunggu di hotel, karena tidak boleh ke masjid dalam kondisi belum suci. Diam dulu. Tunggu sampai suci. Tunggu sampai suci. Begitu dia suci, kemudian mandi, terus langsung berangkat umroh ya, sendiri. Ya, mungkin nanti didampingi oleh mahramnya atau siapapun, dia tawaf, dia sa'i, selesai terus balik ke hotel. Alhamdulillah selesai. Pak, perlu enggak keluar ke Tan'im? Enggak perlu, jangan keluar ke Tan'im. Anda sudah berada di dalam kota suci, sudah berada di dekat masjid, cuman belum boleh umroh, belum boleh tawaf dan sa'i, tunggu sampai suci. Begitu sudah suci, mandi, terus silahkan berangkat tawaf dan sa'i. Baik, dipahami insyaallah ini ya. Nah, ini banyak sekali beberapa jamaah yang belum memahami, sehingga ada di antara mereka karena haid berangkat dari Dhul Hulaifah enggak punya niat. Karena enggak punya niat, dia rencananya setelah sampai Mekah kalau suci ke Tan'im lalu ngambil miqat di Tan'im, itu keliru ya. Enggak boleh seperti itu. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana jika terjadi kasus sampai mendekati kepulangan ternyata belum suci? Misalnya besok pulang sesuai jadwal, kalau ditunda kan tidak mungkin ya, hubungi pihak travel, tambah harinya 10 hari lagi, ayo monggo tapi bayar dan nanggung resiko pesawat yang dibatalkan. Misalnya sampai jadwal kepulangan dia belum suci, besok mau pulang, sekarang belum suci, apa yang bisa dilakukan? Di sini ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan dia tetap tidak boleh tawaf dan sa'i, sehingga gagal kesempatan dia untuk umroh karena dia dalam kondisi haid. Dan sebagian ulama mengatakan dia boleh tawaf dan sa'i meskipun dalam kondisi keluar haid karena dia punya uzur. Saya bacakan di sini keterangan yang disampaikan dalam syarah kitab Bulughul Maram. In kanatil haidu la tatamakkanu minal baqa'i fi makkata hatta tathura wa tatufa imma khaufan ala nafsiha aw maliha aw likauni rafaqatiha aw mahramiha la yuwafiqunaha alal baqa' wa hiya min biladin ba'idah. Jika wanita haid tidak mungkin untuk tetap tinggal di Mekah nunggu sampai suci agar bisa melakukan tawaf, mungkin karena dia ditinggal rombongannya atau mahramnya sudah meninggalkan kota Mekah duluan, sementara dia berasal dari daerah yang jauh, ya ta'adzaru 'alaiha ar-ruju' maratan ukhra, dan tidak mungkin dia bolak-balik lagi sampai di Jakarta suci balik lagi ke Mekah, itu kan tidak mungkin. Fa inna syaikhul Islam wa ibnul qayyim, maka dalam hal ini Syaikhul Islam dan Ibnul Qayyim punya pendapat bi jawazi tawafiha fi hadhil hal, boleh melakukan tawaf dan sa'i dalam kondisi seperti ini, binaan alal qa'idati syari'ah, berdasarkan satu kaidah dalam syariat kita, allati dallat 'alaiha nususun katsira, yang didukung oleh banyak dalil, yaitu anna jami'a syuruti wal wajibati al muta'alliqati bil ibadah mu'allaqatun bi qudratil mukallaf, bahwa semua syarat dan wajib ibadah itu dikembalikan kepada kemampuan orang yang melaksanakan ibadah. Faman ajiza an syartin aw ruknin aw wajibin saqata anhu, sehingga siapa yang tidak mampu untuk mendatangkan syarat itu atau melakukan syarat itu atau kewajiban ibadah itu, maka gugur darinya. Nah, termasuk diantaranya adalah wanita ini. Sampai mendekati kepulangan dia belum suci, padahal syarat untuk bisa tawaf harus dalam kondisi suci. Maka meskipun dalam kondisi haid dia boleh tawaf, boleh sa'i, tahallul, selesai umrahnya. Meskipun dia dalam kondisi haid, karena syarat ketika tidak mampu dilakukan, saqata 'anil mukallaf, statusnya menjadi gugur dan tidak wajib bagi orang yang ibadah untuk mewujudkannya karena tidak mampu untuk melakukannya. Sebagaimana orang yang tidak bisa berdiri ketika sholat, maka dia boleh sholat sambil duduk. Orang yang gak bisa sholat sambil duduk, dia boleh sholat sambil tiduran. Sebagaimana orang yang tidak bisa wudu, dia boleh tayamum. Gak bisa tayamum, dia boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Ada orang lumpuh di atas ranjang, tangan lumpuh, kaki lumpuh, isone mengketap, ketop ya. Diceluk, ketip ya. ditinggal kendil. Terus gimana? Dia sholat cuman bisa umi-umi, gak ada suaranya. Pada waktu masuk waktu sholat, keluarganya gak ada. Ini banyak pak ya, orang-orang yang sedang dalam kondisi sakit penuh dengan selang, kanan kiri selang, infus-infus. Pada waktu masuk waktu sholat, saat waktu masuk waktu sholat, kanan kiri gak ada suster. Dia mau mencet tombol gak bisa, tangannya gak kuat diangkat. Keluarganya gak ada, sehingga dia hanya bisa sendirian. Ya, ketika buang air lewat kateter, dia cuma bisa diam saja. Masuk waktu sholat dan dia sadar pengen sholat, wudhu gak bisa, tayamum gak bisa. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Iki kita kok ya wis subuh, lihat jam sudah jam 5 lebih, jam setengah 6. Suruknya dia masih ingat, suruk mungkin jam 6 kurang seperempat. Wek iki nek nunggu keluargane datang di waktu setelah subuh, mereka datang pas jam 7 ya. Sambil bawa ya, sambil bawa apa misalnya bubur Jakarta. Bawa sarapan. Sehingga enggak ada yang bisa mentayamumkan dia, maka dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Nah, karena itu bagian dari kaidah, siapa yang tidak mampu melaksanakan rukun dan syarat ibadah, maka gugur kewajiban itu. Sebagaimana wanita ini, ketika dia tidak mampu untuk melakukan tawaf dalam kondisi suci, maka gugur kewajiban bersuci, sehingga dia boleh tawaf dan sa'i dalam kondisi haid. Walhamdulillah. Nah, ini saya tulis di sebuah artikel di web Konsultasi Syariah, judulnya solusi bagi wanita yang sedang mengalami haid ketika haji atau umroh. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini jadi judul aslinya gak kebahas ini ya. Bahas tentang nifas berarti pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai jamaah umroh dari Indonesia yang turun di Jeddah tapi tidak langsung melaksanakan umroh, namun ke Madinah dulu, bagaimana hukumnya? Karena dia tidak umroh tapi ke Madinah, insyaallah tidak masalah. Yang masalah adalah turun Jeddah, itinerarinya umroh dulu baru ke Madinah. Turun Jeddah, kain ihramnya di bagasi. Dan dia enggak punya niat untuk ihram. Akhirnya masuk di wilayah miqat, masuk Yalamlam, dan biasanya diumumkan oleh awak kabin bahwasanya 10 menit lagi kita akan masuk Yalamlam. Masuk miqat. Tapi dia enggak punya niat umroh, ya sudah bablas sampai di Jeddah, dia baru ganti baju terus niat umroh terus menuju kota Makkah. Andai kan dia bayar dam, gak jadi masalah, berarti gugur kewajibannya. Tapi kalau dia gak bayar dam, seharusnya dia balik lagi ke Yalamlam, kemudian ngambil mikot di Yalamlam. Wallahu'alam. Tapi kalau dia turun Jeddah kemudian langsung ke Madinah, insyaallah tidak masalah. Pada pertemuan yang lalu, jika membayar kafaroh di lembaga atau yayasan, maka si pembayar harus menyebutkan bahwa sedekahnya itu untuk bayar kafaroh. Lalu bagaimana jika pembayaran kafaroh dilakukan secara personal kepada fakir miskin? Apakah perlu mengatakan bahwa sedekahnya itu adalah kafaroh? Apakah menyebutkan itu merupakan syarat pembayaran kafaroh? Baik. Bedakan kalau Anda bayar sendiri dengan Anda bayar melalui orang lain atau lembaga. Kalau Anda bayar sendiri, berarti kewajiban Anda adalah memastikan sasaran tepat. Memastikan sasaran tepat. Contohnya, zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Selain 8 asnaf, hukumnya batal. Misalnya Ada orang ngasih zakat 1 juta ke anak yatim. Ternyata anak yatim itu kaya. Dia punya banyak warisan. Bagaimana hukumnya? Zakatnya batal. Meskipun sah sebagai hadiah atau hibah. Loh Pak, yang penting kan sudah dikasihkan. Sasarannya juga harus tepat. Baik. Anak yatim itu termasuk 8 golongan penerima zakat atau bukan? Bukan. Di surat At-Taubah ayat 60 tidak ada penyebutan anak yatim. Sehingga kalau status yatimnya tidak berhak dapat zakat, tapi status miskinnya dia berhak dapat zakat. Kalau dia yatim miskin boleh dapat zakat. Kalau yatim warisannya oke, tanahnya banyak, dia enggak berhak dapat zakat. Anak yatim kelas 3 SD jual beli tanah. Nah, itu batal secara hukum ya. Kenapa? Karena jual beli tanah diwajibkan harus balek dan sudah rasyid. Baik. Yang kedua, kalau Anda serahkan melalui orang lain, melalui lembaga, maka harus menyampaikan. Fungsi menyampaikannya apa, Pak? Tujuannya apa? Agar disalurkan ke sasaran yang tepat. Sehingga, Mas, ini zakat. Nah, berarti tanggung jawab lembaga ini adalah menyalurkan dana itu ke sasaran yang tepat. Salah sasaran, ganti rugi. Misalnya lembaga itu terus ngasihkannya ngawur ya, wis pokoknya bagi-bagi tamir ya monggo itu apa-apa. Hanya semua orang dapat dari dana zakat, ya berarti kamu ganti rugi tanggung jawab karena salah sasaran. Maka orang yang menyerahkan zakat ke tempat yang tidak benar wajib ganti rugi. Karena itulah Anda menyebutkan agar tidak salah sasaran, termasuk kafaroh juga seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.